بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. قَوْمُ مُسْلِمِينَ para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab yang ada di hadapan antum, Siyamur Ramadan, yaitu dari tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Terakhir kita sampai pada ayat yang dibawakan oleh muallif, surat Al-Baqarah 183 sampai 185, yaitu ayat tentang siam. Dari ayat ini terdapat fawaidul ayat. Min fawaidil ayati. Dari ayat yang kita baca terdapat faidah-faidah ayat. Yang pertama, faidah ayat yang pertama, faradallahu siyama alal mu'minin kama fardhu 'alal ladzina min qablihim. Faidah yang pertama para hadirin, bahwa di dalam ayat ini Allah memfardukan siam 'alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Bahwasanya Allah memfardukan siam atas orang-orang mukmin. Kama faradahu ala ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah fardukan atas orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana Allah fardukan atas orang-orang sebelum mereka. Kenapa demikian? Lima fihi minal fawaidi ad-dunyawiyyati summa al-ukhrawiyyah. Karena di dalam kewajiban siam terdapat faidah faidah, faidah yang sifatnya dunyawiyah, kemudian faidah yang sifatnya ukhrawiyah. Faidah-faidah yang sifatnya dunyawiyah, kemudian faidah yang sifatnya ukhrawiyah. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai siam, sehingga kewajiban siam bukan hanya untuk umat terdahulu saja, namun umat yang terakhir ini, yakni umat Islam, juga Allah fardukan atas mereka siam Ramadan. Dan kewajiban siam Ramadan ini mengandung faedah yang kadang kita tahu ataupun tidak tahu. Kadang kita langsung bisa merasakan ataupun tidak langsung merasakan. Yang jelas sifatnya disimpulkan ada dua sisi, dunyawiyah, ukhrawiyah. Dari sifat dunyawiyah, faedah sifatnya dunyawiyah banyak. Para ahli kesehatan mempelajari apa sih rahasia puasa yang dilakukan umat Islam. Mereka mengumpulkan sekian banyak catatan-catatan yang intinya puasa itu memang mengandung manfaat besar di dunia. Ini yang mereka bisa baca. Yang kedua, sifat yang sifatnya ukhrawiyah. Sifatnya ukhrawiyah, yakni nanti akan didapatkan kebaikannya di akhirat. Inna fil jannati bab yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga, surga itu ada pintu-pintu delapan. Dari delapan pintu yang Allah siapkan bagi orang-orang mukmin, ada bab pintu yuqalu lahu Rayyan. Dalam hadis, man dakhalaha, siapa yang masuk, summa syariba, lalu minum, lam yadma abada, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Luar biasa, nikmat yang luar biasa. Sekali minum, rasa haus terobati selama-lamanya. Apa ada di dunia minuman seperti ini? Sekali minum langsung tidak pernah merasa haus. Tentunya tidak ada di dunia. Ini keutamaan sorga tentunya. Yang kedua, dalam ayat ini terdapat faidah, kata Syekh, husulu ala martabati taqwallah azza wa jalla fis siyam. Faidah yang kedua dari ayat, al-husul ala martabati taqwallah, diperolehnya tingkatan takwa kepada Allah azza wa jalla, diperolehnya tingkatan kedudukan takwa Allah azza wa jalla fis siyam, dengan sebab berpuasa. Dengan sebab berpuasa, barakallahu fikum, diperolehnya tingkatan kedudukan takwa Allah azza wa jalla disebabkan karena menjalankan siam. Ya. Di antara sebab seorang memperoleh tingkatan takwa adalah dengan menjalankan ibadah yang namanya siam. Dan kita tahu, yang namanya siam, amalan yang Allah wajibkan pada bulan ini, dan samrohnya, buahnya ialah membentuk jiwa mukmin yang semakin bertakwa. Ya. Semakin dia bertakwa, semakin mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Sehingga orang yang banyak menjaga siamnya di atas sunnah nabinya, maka semakin dia benar puasanya sampai menjadi semakin orang bertakwa, maka ini akan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dari ayat ini diambil faedah kata muallif, as-siyamu ayyamuhu ma'dudah. Puasa hari-harinya itu ditentukan waktunya. Siam puasa itu ayyamuhu ma'dudah. Hari-harinya itu telah ditentukan. La tazidu an 30 yawma. Tidak lebih dari 30 hari. Tidak lebih dari 30 hari. Jadi ibadah shaum yang kita lakukan, umat Islam menjalankan kewajiban siam di bulan Ramadan, itu hanya 1 bulan, bukan 1 tahun. Iya. 1 tahun ada 12 bulan. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara. Sesungguhnya hitungan bilangan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan diambil 1 syahrul Ramadan. Untuk apa? Untuk menjalankan siam. Yang namanya hitungan bulan dalam kalender Islam 30 atau 29. Ya, tidak ada 31. Dalam kalender Islam hanya mencapai 30. Jadi kalau sudah tanggal 29, besok 30 misalnya, besoknya mesti tanggal 1. Tidak mungkin 31. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan ibadah siam itu ibadah yang ringan. Kalau antum diberi barang yang jumlahnya 12, dikurangi 1. Cuma diambil 1 saja. Itu pun bukan 24 jam. Ya. Tapi min tulu'il fajri ila hurubiha. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Cuman waktu itu saja. Terbit fajar sampai tenggelam matahari, waktunya sudah jelas, ringan. Beda dengan orang ahlul kitab. Orang-orang terdahulu kalau puasa, ketika sudah tidur, mereka tertidur, maka ketika bangun dari tidurnya di malam hari, sudah tidak boleh makan, minum, berhubungan dengan istrinya lagi. Ya, tidak boleh makan, minum. Sampai besok ketemu matahari tenggelam. Ini ibadah puasanya mereka. Dan kalaupun berbuka, nunggu bintang terbit. Ini lebih berat lagi. Menunggu bintang terbit, maknanya waktu yang sudah sangat gelap. Adapun kita, barakallahu fikum, umat Islam, diperintahkan oleh Allah Ta'ala ibadah siam dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitu matahari tenggelam, segera berbuka. La yazalun nas bi khairin. Terus manusia dalam kondisi baik selama mereka yuakhiruna sahur, mengakhirkan makan sahur. Wa yuajiluna fitr, mereka menyegerakan berbuka. Begitu matahari tenggelam, segera ambil makanan atau minuman, membatalkan saumnya. Jangan menunggu matahari terbit. Ya, itu modal ibadahnya mereka, orang ahlul kitab. Ini menunjukkan betapa ringannya agama ini. Yang keempat, al-marid wal-musafir. Orang yang sakit dan orang yang safar. Orang yang sakit dan orang yang safar. Ya. Yubahu lahuma al-fitr. Dibolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Nah, di Ramadan, di bulan Ramadan ini. Wa alaihim al-qadha, dan atas keduanya itu mengqadha. Atas keduanya itu mengqadha. Nah. Jadi orang yang sakit yang menurut perkiraan dokter yang ahli, yang terpercaya. Dia mengatakan, jangan puasa dulu. Nanti kalau puasa, bisa bertambah sakit. Ya. Maka kamu makan saja. Maka dia mengikuti nasihat dokter tersebut. Karena apa? Karena kalau dia memaksakan diri dengan berpuasa malah tambah sakit, maka agama mengingkari. Nah, agama bukan menginginkan kita susah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Agama menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Kalau itu sulit, berat, tinggalkan. Ganti di hari yang lain. Demikian pula orang yang safar. Kapan dikatakan safar? Ada tiga pendapat sangat. Ada yang mengatakan batasan safar itu diperkirakan perjalanan salah satu ayam. Ini pendapat Abu Hanifah. Imam Ahmad wa Imam Syafi'i berpendapat perjalanan yaumain qasidain bisairil ibil wal aqdam, atau kurang lebih perjalanan 2 hari mengendarai unta atau jalan kaki. Ya. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat ahlul hadis, bahwa yang namanya safar itu tidak diketahui batasannya. Ila adami tahdid. Bahkan yang namanya safar dikatakan kembali kepada urafnya. Ya. Artinya kalau memang itu menurut uraf kebiasaan masyarakat kita dikatakan safar, kita katakan safar. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Artinya selama antum mau safar lalu memberatkan diri antum dengan safar tadi saum, maka antum boleh membatalkan saumnya dan itu rukhsah min indillah. Nah, yang kelima, dalam hadis, dalam ayat ini terdapat faedah. Kana takhir bainal ihtar fi Ramadan wa daf'il fidyah. Adalah pada awal turunnya perintah puasa. Adalah pada awal turunnya perintah puasa. At-takhir, seorang boleh memilih. Bainal iftar fi Ramadan wa daf'il fidyah. Antara berbuka dan membayar fidyah. Ini sebelum dimansuh ayatnya atau hukumnya. Ayat ini dia boleh berbuka dengan membayar fidyah au as-saum atau menjalankan saum. Namun summa nusikha. Namun hukum yang sifatnya memilih tadi boleh puasa atau boleh dia tidak berpuasa tapi membayar fidyah dimansuh. Apa dimansuh? Dihapus. Artinya dihapus, maka sudah tidak ada pilihan lagi. Berarti apa? Wa asbaha shaumu fardho. Jadilah ibadah puasa itu fardu, hukumnya di bulan Ramadan. Pada awalnya sebelum turun, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ada pilihan. Pada ayat sebelumnya ada pilihan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'arin fa'idatun min ayyamin ukhra. Wa alladziina yutiiqunahu fidyah. Bagi yang mampu, ternyata dia ingin tidak puasa, dia cukup bayar fidyah. Begitu. Namun faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Namun kalau dia mampu puasa lebih baik. Lalu turun ayat berikutnya, ayat yang menunjukkan wajibnya fardunya shaum. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kutiba alaikumul siyam kama kutiba alladziina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini faedah. Nah, namun demikian juga walaupun itu fardu, maka bagi orang yang sudah syekh, syekhah, orang yang sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, dan dia sudah sulit. Nah, ketika dia ingin melakukan sawam tidak mungkin bagi dia. Nah, karena dia sudah syekh atau syekhoh, sangat sepuh, maka dia bisa memilih. Artinya memilih, dia membatalkan tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Iya, dia membayar fidyah. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala memberi keringanan bagi wanita yang hamil, wanita yang murdi' menyusui bayinya. Ya. Di dalam hal ini, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita yang hamil dan murdi' itu ketika dia membatalkan puasanya, maka dia memberi makan setiap hari seorang miskin. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ikrimah, dan juga Sa'id Ibnu Jubair rahimahumullah, dengan dalil tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ayat ini dipahami oleh Ibnu Abbas termasuk dalam hal ini wanita hamil dan wanita menyusui. Ini bagi yang berpendapat wanita hamil dan menyusui membayar fidyah. Namun Asy-Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, wanita yang hamil dan murdi' itu tetap mengqadha. Ana tuftiran wa taqtiyan wa la fidyah. Dia wanita hamil atau menyusui, maka dia itu ketika membatalkan puasanya karena sebab alasan anaknya atau dirinya khawatir atas kesehatannya, maka dia mengqadha tapi tidak ada fidyah. Dan ini pendapat Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, Syaikh Utsaimin, dan juga pendapat salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fikum. Terusnya, yang keenam, dalam ayat ini ada faedah penting. Fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Wa fadlul Quran, dan keutamaan Al-Quran. Alladzi anzalahu Allahu fihi, yang Allah turunkan padanya pada bulan Ramadan itu. Dalam ayat ini terdapat faedah penting tentang keutamaan bulan Ramadan, karena bulan diwajibkan padanya puasa, sekaligus keutamaan Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Ya. Wa bima annal inzal yakunu minal a'la lil asfal. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya turun terjadi dari atas ke bawah, gitu? Namanya turun dari atas ke bawah. Fayakunu hadzal inzalu dalan ala uluwillah. Ini menunjukkan tentang apa itu? Ketinggian Allah. Ala arsyih, di atas arsy-Nya. Kama sarahat bihi al-ayatu wal ahaditsun nabawiyyah as-sahihah. Sebagaimana ditunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Karena turun, maknanya Allah di atas. Yang menurunkan Al-Quran, Allah kepada Jibril. Jibril menurunkan kepada nabinya bertahap. Bertahap. Iya. Adapun Allah Ta'ala menurunkan kepada Jibril, setelah itu Jibril menyampaikan kepada nabinya SAW secara bertahap. Ini diambil faedah kata Syekh Jamil Zainu, bahwasanya yang namanya turun ini menunjukkan Allah berada di atas, ulu, tinggi di atas. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini akidahnya kaum muslimin yang mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang kepada beliau Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang memukul budaknya. Dia pun sangat menyesal karena memukul budak, merasa bersalah. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menebus kesalahannya. Afala u'tikuha ya Rasulullah? Budak perempuan ini atau lebih baik saya merdekakan saja ya Rasulullah? Maka Nabi tidak menjawab. Dia bertanya dulu. Ain Allah. Wahai budak perempuan. Budak. Dalam hadis Muslim. Ain Allah, di mana Allah wahai budak perempuan? Kata wanita ini, fis sama. Apa fis sama? Di atas. Fis sama menunjukkan jarinya ke atas, fis sama di atas. Ditanya lagi, man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah. Maka Muawiyah bin Hakam dipanggil. I'tikha. Budak perempuan ini kamu merdekakan. Kenapa? Fa innaha mu'minah. Karena ini adalah wanita mu'minah. Jadi tanda dia orang mu'min. Dan mu'minah harus yakin bahwa Allah itu ada di atas. Iya. Padahal setiap hari saat mendengar surat di saat hari Jumat, imamnya membaca Subbihisma rabbikal a'la. Apa al-a'la artinya? Apa makna al-a'la? Yang maha tinggi. Yang maha tinggi di mana? Di mana-mana atau di atas? Baik. Al-a'la maha tinggi menunjukkan Allah ada di atas. Barakallahu fikum. Ini faedah penting, karena di masa-masa seperti sekarang ini kadang banyak orang muslim, bahkan orang yang ngaku mukmin, tidak yakin sebagaimana keyakinannya para salaf dulu bahwa Allah itu berada di atas. Baik. Yang ketujuh, wujubus siyam ala man syahida syahr Ramadan minal mukallifin. Dalam ayat ini para hadirin barakallahu fikum, diambil faidah wajibnya siyam, puasa, bagi siapa saja yang syahida, menyaksikan. Syahr Ramadan, adanya bulan Ramadan, minal mukallifin, dari orang-orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf artinya orang yang sudah mendapatkan kewajiban hukum-hukum Islam. Rufi'al aqlam an salasin, diangkat pena dari tiga golongan. Gitu. Wa 'alin na'im hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai bangun. Sadar, berakal. Wa 'alis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai balik. Balik. Wanil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai sadar. Sehingga orang yang balik muslim, balik muslim, ya, balik muslim mukim. Berarti orang kafir tidak wajib, tapi mereka mendapatkan dosa. Ya, jangan dikira orang kafir walaupun tidak wajib menjalankannya, kalaupun mereka berpuasa tidak dapat pahala, tapi mereka dapat dosa. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam ini dan menjalankan kewajibannya. Para hadirin mukallaf, orang-orang yang sudah mendapatkan hukum beban Islam. Walaupun dia belum balik, kebiasaan para salaf dulu, mereka melatih anak-anak kecil mereka untuk menjalankan saum. Mereka berikan mainan-mainan, mainan yang dibuat supaya anak itu lupa dengan makanan dan minuman. Mereka bisa menjalankan saum. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Nah, permainan yang tidak sampai haram tentunya, karena dibuat dari as-suf, dari kain begitu, untuk sekedar menghibur. Nah, yang kedelapan, syariatullahi samhatun muyassarah ba'idatun anil masyaqati wal usr. Faedah yang kedelapan, barakallahu fikum, syariat Allah itu samhah, longgar. Syariat Allah itu longgar, muyassarah, mudah. Wa'idatun anil masyaqah, jauh dari memberat-beratkan. Wal'usr, dan jauh dari sulit, artinya kesulitan di dalamnya. Nah, agama syariat Allah itu agama yang mudah, longgar, jauh dari masyaqah, memberat-beratkan ataupun menyulitkan sesuatu. Semua agama syariat itu adalah longgar. Itu buktinya apa? Yang sedang sakit, ternyata dokter mengatakan jangan puasa, nanti sakit tambah parah. Ini agama sangat longgar, tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri, memaksakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu. Semua syariat itu bentuknya ialah longgar dan mudah, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Namun ketika orang keluar dari Islam, syariat Islam dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang bikin berat. Iya, dulu ketika kita belum tahu pembatal-pembatal saum, gitu? Di antara mereka mengatakan yang membatalkan saum seperti apa? Menelan ludah. Orang menelan ludah kata jangan, nanti batal saumnya. Ya kalau ludahnya belum dikeluarin, tidak sampai membatalkan saum. Ya, karena kejahilan kadang jadi berat. Sampai mandi di apa namanya, kali saja apa namanya, tidak boleh. Karena apa? Batal nanti puasanya. Berapa beratnya nanti? Agama itu agama yang mudah, tidak memberat-beratkan. Orang yang sakit safar diberi keringanan. Bukan hanya masalah saum, salat. Ketika ada seorang sahabat sakit, tidak mungkin dia berdiri. Maka Nabi menyuruh shali qa'iman, fa illam tastati fa 'ala janbin fa qa'idan. Salat kamu berdiri, kalau tidak mampu duduk. Fa illam yastati fa 'ala janbin, kalau tidak mampu lagi berbaring. Begitu mudahnya agama ini. Ya. Tapi yang justru barakallahu fikum agama yang mudah karena tidak dipelajari, itulah yang kadang orang karena tidak tahu menjadi berat. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, kita tutup faedah terakhir, ta'zimullahi bitakbir yaumal id wa syukri ala ni'amillah. Mengagungkan Allah Ta'ala dengan takbir pada hari raya. Dan bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ni'amillah, atas nikmat-nikmat Allah. Mengagungkan Allah. Dan di antara bentuk mengagungkan Allah, bertakbir. Bertakbir yang dilakukan oleh para sahabat dulu, seperti Ibnu Abbas, beliau bertakbir ketika hendak sholat id hari raya. Bertakbir sambil menuju musholla, tanah yang lapang yang untuk sholat hari raya. Ketika imam sudah naik mimbar, berhenti takbirannya. Barakallahu fikum. Jadi bertakbir yang sunnah sendiri-sendiri. Bahkan para ulama mengkritik orang yang takbir dengan satu alunan suara. Iya. Sehingga diperindah dengan berbagai macam modelnya. Ini termasuk model takbir yang tidak dicontohkan tentu. Kalau takbir yang dilakukan oleh seorang sahabat, mereka sendiri. Kalaupun satu masjid bertakbir dengan takbir sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana kisah Abdullah ibn Umar menceritakan sahabat bertakbir sampai terdengar gema di masjid, tapi takbir sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri tapi bareng. Jadi apa namanya? Semuanya serentak bertakbir sendiri-sendiri. Dan ini diantara bentuk mengagungkan Allah, dan ini yang dilakukan oleh para salaf dalam rangka mengagungkan Allah dan mensyukuri atas nikmat Allah bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.